orang-orang pada saat itu agar supaya dibuatkan patung untuk mereka sebagai penyemangat, pengingat tentang orang tua mereka, tetua mereka yang mereka segani, yang mereka jadikan panutan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya mereka bisa tersemangati untuk melakukan ketaatan. Tapi awalnya belumlah disembah, dan memang pada saat itu buat patung masih boleh-boleh saja, sah-sah saja. Barakallahu fikum. Awalnya belumlah patung-patung ini disembah, tapi dengan berjalannya waktu, bergantinya generasi, orang-orang pun akhirnya menyembahnya. Wallahul musta'an. Terjadilah kesyirikan, kekufuran. Diutuslah Nabiullah Nuh alaihissalam, rasul pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau la kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum." Seandainya bukan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, bahwa orang-orang yang berlaku maksiat, Allah Subhanahu wa taala masih menangguhkan mereka, masih berharap tobat mereka. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka semuanya, seandainya saja setiap dosa dan maksiat dilakukan oleh anak cucu Adam ini langsung diadab pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang tertinggal di atas muka bumi ini. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tenggang waktu, kesempatan untuk mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diulur-ulur. Ternyata di antara mereka memang ada yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya, tapi ada pula yang tetap dengan kemaksiatannya sampai mati di atas kemaksiatan itu, mati di atas kekufuran dan kesyirikan itu. Maka di sini Allah mengatakan, walau la kalimatun sabaqat min rabbika, seandainya bukan ketentuan yang Allah telah tetapkan sebelumnya, laqudiya bainahum, niscaya mereka langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala para pelaku kesyirikan tersebut. Ketentuan itu adalah imhal. Imhal yakni penangguhan, ditangguhkannya para pelaku dosa, tidak diadab langsung karena dosa itu. Semoga suatu saat mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walau la kalimatun sabaqat min rabbika. Sehingga dengan ini tidak boleh orang mengatakan kenapa si fulan begitu banyak melakukan kejahatan, kesalahan. Baik. Kok panjang-panjang saja umurnya. Enak-enak saja hidupnya. Barakallahu fikum. Maka ketahuilah bahwa itu adalah bentuk istidraj. Istidraj itu penangguhan sementara. Penangguhan sementara seorang yang melakukan pelanggaran, melakukan maksiat dosa, kesyirikan dan kekufuran, tapi enak-enak saja hidupnya, sehat-sehat saja jasmaninya, lancar-lancar saja usahanya, maka itu adalah istidraj. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka sudah lupa apa yang kami ingatkan kepada mereka, jadi lupa petunjuk, lupa tuntunan. Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', sekalian kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu yang mereka inginkan. Kesehatan jasmani, barakallahu, usaha lancar, harta melimpah dan seterusnya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah sangat gembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka, akhadnahum baghta, kami pun mengadab mereka, mencabut nyawa mereka secara tiba-tiba. La haula wa quwwata illa billah. Baik, diadab mereka dengan adab yang sangat pedih. Diberikannya tangguh mereka untuk mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena itu laqudiya bainahum fi ma fihi ikhtalifun. Kalau bukan karena itu, karena penangguhan itu niscaya Allah Subhanahu wa taala telah mengazab mereka pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Allah akan azab para pelaku maksiat dan dosa, kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang taat kepadanya. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbi. Berkata orang-orang kafir, orang musyrik, laula unzila alaihi ayah, seandainya saja diturunkan kepada Muhammad ini satu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa betul-betul adalah seorang rasul, tanda dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengikutinya. Ini sekedar alasan saja. Wailah, tanda-tanda kenabian, tanda kerasulan, mereka senantiasa melihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun tidak ada tanda-tanda ini, cukuplah kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat itu, sampai detik itu. Mereka ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpercaya, tidak pernah dusta. Sebagaimana ayat yang sebelumnya Allah mengatakan tentang nabi kita, laqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun, faqad labistu fikum umuran min qablihi, sungguh aku telah hidup di antara kalian, di tengah-tengah kalian, barakallahu, sebelum diturunkannya ayat ini, sebelum diturunkannya Al-Quran, aku sudah hidup di tengah-tengah kalian. Kalian sangat tahu siapa aku. Mereka sendiri yang menggelarinya As-Sadiqul Amin. Barakallahu fiikum. Menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah betul-betul kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan, bukan dusta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad labistu fiikum umuran, 40 tahun bersama dengan mereka. Masa iya mereka lupa bahwa mereka telah memberi julukan lakab untuk Rasulullah sebagai As-Sadiqul Amin sebelum diangkatnya menjadi Rasul. Seandainya tidak ada tanda-tanda mukjizat itu, cukuplah kejujuran beliau alaihi salatu wassalam yang mengharuskan mereka mengimani, mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih, mereka mencari-cari alasan saja. Baik, karena di ayat yang lain dalam surah Al-An'am, walau ja'atun kullu ayah, seandainya semua bukti-bukti datang kepada mereka, mukjizat dimunculkan semuanya, orang yang mati pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara apa yang mereka telah dapatkan di alam sana dan menceritakan kepada mereka, mereka tidak akan pernah beriman, tidak mau beriman. Sampai kapan? Hatta yarul adab al alim, sampai mereka sendiri yang melihat adab yang sangat pedih itu baru mereka mau percaya. Jadi permintaan mereka akan mukjizat, barakallahu fikum, akan keluar biasaan, ini hanya sekedar alasan belaka. Faqul innamal ghaibu lillah. Baik. Maka katakan wahai Rasul kepada mereka yang minta-minta bukti-bukti tentang kerasulan, katakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqul innamal ghaibu lillah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan melakukannya. Kalau tidak, tidak. Mukjizat itu bukan di tangan Rasul. Mukjizat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki untuk dimunculkannya mukjizat itu muncul. Kalau tidak, tidak. Bukan setiap Rasul pengen untuk memunculkan mukjizat muncul saja begitu. Barakallahu fiik. Tapi semuanya dengan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, terbelahnya laut. Rasulullah Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ke laut itu, ke pinggir laut, membawa serta Bani Israel. Bani Israel sudah ketakutan hebat. Baik. Sambil mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini bakal mati sudah nih. Nih di belakang sana pasukannya Fir'aun dalam kondisi bergerak dengan cepat mengarah ke kita. Jadi, kalau kita tinggal di sini saja mati kita, habis kita. Nyemplung ke laut pun juga kita bakal mati. Inna lamudrakun. Baik. Qala kalla, berkata Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Musa pun tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Beliau menuju di pinggir laut itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi setelahnya, beliau belum tahu. Yang jelas di situ ada jalan dan itu merupakan keyakinan dari Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Inna ma ya rabbi sayahdin. Allah yang merintahkan aku di sini. Berarti di sini ada jalan. Baik. Inna ma ya rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama dengan Rabbku, Allah akan menolong aku, membela aku. Baru setelah itu fauhaina ilaihi an idrib bi asakal bahr. Baru kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk mengumpulkan tongkatnya ke lautan. Famfalaqa, maka terbelahlah lautan itu. Wa kana kullu firqin kattawdil azim. Dan setiap belahannya ini membentuk gunungan, barakallahu fiik, gunungan air yang sama seperti gunung. Kattawdil azim. Nabi Musa tidak tahu bakal jadi apa ini lautan begitu dipukulkan. Pokoknya disuruh memukul. Baik, memukulkan tongkat ke lautan. Ternyata terbuka jalan yang begitu lebar. Baik. Ini mukjizat. Dan bukan mau-maunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqul innamal ghaibu lillah. Katakan, sampaikan kepada mereka, urusan ghaib itu urusan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Maka silakan kalian menunggu, wahai orang-orang kafir. Nunggu takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan ketentuan yang Allah tentukan di tengah-tengah kita. Baik. Apakah Allah segera menurunkan adab-Nya kepada kalian? Baik. Dan menolong kami, atau Allah menghendaki yang lain? Silakan kita menunggu. Yang jelas, ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk, maka dialah yang akan dimuliakan. Dialah yang akan diselamatkan, dialah yang akan dimenangkan. Dan siapa yang menolak, siapa yang menentang, siapa yang berlaku kufur, maka dialah yang akan dibinasakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan terjadi. Allahu musta'an. Ini dua ayat pengingat untuk kita. Barakallahu fikum. Tentang umat manusia di zaman dahulu kala. Baik. 10 generasi. Barakallahu fikum. Setelah itu baru muncul kesyirikan dan kekufuran, ada yang mukmin, ada yang kafir. Barakallahu fikum. Kemudian permintaan orang kafir agar supaya diperlihatkan kepada mereka, didatangkan kepada mereka mukjizat yang sebenarnya sekedar alasan saja. Karena seandainya pun didatangkan semua mukjizat, tetap mereka tidak mau beriman. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.